Alhamdulillah. Bau wangi surga tercium dari jarak yang sekian jauhnya. Dia tidak akan mencium baunya. Inayah atau isyarat dia tidak akan masuk surga. Ancaman berat semacam itu menunjukkan perbuatan itu kabair, dosa besar. Faltaqillah. Hendaklah dia bersakwa dan takut kepada Allah. Agar nurut kepada suaminya jika diperintah yang baik. Apakah sikap hikmah tidak meladeni setiap ajakan dari sebab pertengkaran? Nah, sikap hikmah perlu bijak seorang suami dalam mendudukkan permasalahan. Tidak semua masalah kamu tuntut tanggung jawab dari istrimu. Karena perempuan berbicara di lisannya yang tidak ada dalam hatinya. Perempuan. Tidak ada dalam hatinya itu karena emosi, karena ini. Ucap kata-kata yang ketaruan sudah ada di lisannya. Zahifah, naqisatul aql wa jin. Makhluk yang kurang akal, kurang agamanya. Makanya Allah sebutkan tentang Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mensikapi beberapa istrinya. Dalam satu kasus. Wa'adharullahu alaihi arrafa ba'dahu wa'arrafa an ba'd. Sebagiannya itu diangkat oleh Rasul, sebagiannya dia berpaling, ini tidak dianggap oleh Rasul. Tidak semuanya. Karena dia kurang agamanya, kurang akalnya. Tidak bisa kamu samakan dengan lelaki yang sempurna akal dan agamanya. Sehingga segala sesuatunya kamu perhitungkan, kamu hisab. Kenapa kamu bilang begini? Kenapa kamu berkata begini? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa sikapmu begini? Nah, orang lagi itu tanggung jawab semuanya. Adapun ini kurang agama dan agama yang bisa kamu samakan. Membuat. Maka ada beberapa perkara yang kamu anggap itu gak ada. Kamu bisa mentolilir apa yang muncul darinya. Tinggal pertanyaannya, apa itu yang bisa kamu tolilir, apa yang tidak bisa. Apa yang kamu bisa anggap, kamu bisa, kamu minta pertanggungjawaban dari dia, ada yang tidak ada, tidak pernah terjadi. Untuk menilai itu, kembali untuk ilmu syariat. Untuk menimbang. Ada intinya, seperti yang kamu tanyakan, naam, hikmah, enggak semuanya bisa kamu ladeni. Tidak semuanya bisa kamu anggap darinya. Kadang kamu banyak diam, banyak ini. Keluar menghindar dari cekcok dan ini. Kalau kamu di situ terpancing untuk jawab. Tidak tahan kamu juga emosi akhirnya melayani. Celaan-celaan dia atau ungkapan-ungkapannya yang ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jika dicari oleh Rasulullah SAW, dia sedang di masjid tidur baring yang dibangunkan oleh Rasul sampai dibersihkan debu atau tanah di punggung beliau berkata, "Kum ya Abu Turab," kata Rasulullah. Pasti saat itu terjadi dengan Fatimah istrinya, biasa suami istri. Pakai cok pada perselisihan itu. Hasil intinya tidak semuanya kamu anggap dan kamu layani darinya.

kamu korbankan hanya karena mendapat dunia. Ibnu Mubarak ditanya, siapa orang yang hina, orang yang rendah? Kata beliau, orang yang menjual agamanya demi mendapatkan dunianya. Orang yang paling hina. Dia lepas dan dia abaikan aturan syariat demi dia mendapat bagian dari harta bendanya. Bentuk memukul, menampar wajah istri jika sebagai tindakan candaan, sebagai candaan apa juga berdosa. Menampar sebagai candaan sih, bagaimana ditampar sudah jadi candaan? Tapi kalau yang dimaksud mungkin gambarannya menampar, tapi bukan menampar sekedar. Dan itu bukan tampakan juga. Yang dilarang, yang syariat melarang, tasbihul wajah, mencela wajah istri. Biasanya kalau orang Arab dulu kalau cekcok, dia katakan ke istrinya, tabah Allah wajhaji, memburukkan mukamu, jamu. Atau dengan tindakan tadi ditampar, dipukul atau di oh. Walaupun kalau yang dimaksud candaan cuma sebatas pegangan tangan dan sebagainya, itu kan tamparan yang dimaksud. Itu orang dalam keadaan kesal, marah, maunya menghukum tapi melampaui batas. Apakah menahan anak menjelang maghrib merupakan sunnah? Naam. Dikatakan waqufu fiha tibyanakum. Di waktu tersebut tahan anak-anak kalian, tidak boleh keluar. Namun waktu awal atau mulai disebutkan waktu kuat-kuatnya syaitan. Waktu itu. Kuat-kuatnya syaitan untuk beri pengaruh jahat kepada yang dia maukan, terutama anak-anak kecil dan yang lemah jiwanya. Anak yang lemah jiwanya masih kecil, masih kolot, masih ini. Makanya harus diperintahkan tahan, jangan boleh keluar rumah. Itu perintah dari Rasulullah dan Sunnah. Mungkin orang-orang tua kita dulu mengerti ini. Oke, atau nenek kita. Cuma yang salah pendidikannya dalam menyampaikan kepada anak hidup mereka. Bukan penyampaian sunnah, bukan dikatakan Rasul melarang, gak boleh sama Nabi, bukan. Ini bahasa yang disampaikan, banyak wewe gombel, banyak gendruwo, gak boleh keluar. Gak boleh keluarnya benar, maunya ditahan. Cuma alasan yang disampaikan ini yang jadi permasalahan dengan khurafat dan budak benar. Dia menjadi nafkah juga. Penjelasan anak tanya tentang junub yang mungkin dia dapat saat mengikuti datang kajian. Jadi kalau dia memang belum umur dan belum saatnya mengerti, tidak perlu dijelaskan. Nanti kamu akan paham nanti, bukan waktunya sekarang. Dan semua ilmu kamu ajarkan kepada anakmu. Kalau memang dia di waktu cukup usianya, karena mungkin sudah balik juga, bisa junub, karena mimpi basah dan kemudiannya kamu terangkan. Juga orang begini, keluar maninya, Allah perintahkan untuk mandi besar, begini, terangkan. Itu masih usia mungkin